Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Fiqih Ta'amul Baina Zawjain karya Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Kita di halaman 70, poin pembahasan husnidzan ma ihtiyatin wa tahaffudzin. Berbaik sangka diiringi dengan sikap kehati-hatian wa tahaffudz dan penjagaan. Maka penulis katakan yang baris sepatutnya hendaknya seorang suami itu berbaik sangka dengan istrinya. Dan pada waktu yang sama hendaklah dia tetap menjaga dan berhati-hati. Wayabta'id dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan dan pelanggaran syariat. Maka suami yang baik ya, tidak mengedepankan cemburu dan curiga. Apapun yang dilakukan oleh istrinya, pandangannya curiga dan curiga. Maka pola hubungan suami istri semacam ini membuat tidak nyaman. Namun bukan berarti kemudian longgar, namun bukan berarti semuanya serba boleh. Oleh karena itu harus ada perbandingan yang bagus di antara dua hal ini. Ada sisi berbaik sangka, tidak kemudian apa-apa curiga. Namun di sisi yang lain juga tetap bersikap hati-hati dengan istrinya, kemudian dijaga, tidak kemudian semuanya serba boleh, namun jangan juga serba curiga. Pegang HP curiga. Padahal tidak ada hal yang mencurigakan, namun cenderungnya curiga. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Wa amma husnudzanni, adapun berbaik sangka dengan istri, maka Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk melakukan hal tersebut dengan firman-Nya di surat An-Nur berkaitan dengan isu, menyikapi isu, menyikapi rumor, dalam hal ini adalah rumor tentang Ibunda Aisyah. Maka Allah cela sikap kaum muslimin yang kemudian ikut-ikutan curiga. Maka Allah katakan laula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Seyukyanya ketika kalian mendengar berita tersebut, isu rumor itu, hendaknya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, berprasangka yang baik terhadap diri mereka sendiri, maksudnya orang lain. Yang dimaksud dengan diri sendiri adalah orang lain. Orang lain disebut diri sendiri karena satu muslim dengan yang muslim yang lain bagaikan satu badan. Ya, maka yang Allah ajarkan berdasarkan surat An-Nur ayat yang ke-12, jika orang itu terkenal sebagai orang yang baik dan kita ngerti sebagai orang yang baik, dalam hal ini misalnya istri adalah kita ketahui sebagai perempuan baik-baik, wanita salihah, maka ketika ada isu yang miring, ada kata-kata miring dan sebagainya, maka yang dikedepankan adalah berbaik sangka. Jika demikian ada isu, gimana kalau tidak ada isu? Allah perintahkan untuk mengedepankan berbaik sangka ketika ada isu. Ini ada isu, sudah ramai. Nah, orang pada ngomong kan. Allah perintahkan seharusnya kalian berbaik sangka. Karena sumber berita adalah orang baik-baik. Maka bagaimanakah lagi jika tidak ada isu? Nah, maka ini tentu mimbabil aula wal aula. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dha dhanni itsmun, sebagian prasangka itu dosa, yaitu prasangka yang tanpa dasar. Enggak ada dasarnya. Enggak ada alasan untuk curiga. Dia juga biasa-biasa saja. Kita pun melakukan sebagaimana dia lakukan. Maka itu prasangka yang dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Dan ini adalah langkah kedua setelah orang itu mengedepankan prasangka. Kalau orang itu dan pikirannya sudah negatif, padahal itu tidak ada dasarnya, maka dia ingin membuktikan ke publik, membuktikan pada orang lain bahwasanya itu adalah satu hal yang benar. Hanya dia cari-cari kekurangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atala ahadukumul ghaibah, jika kalian lama pergi meninggalkan istri, lama bersafar meninggalkan istri, fala yatruk ahlahu lailan." Maka janganlah dia yatruk. Ya, toroka itu maknanya datang di waktu malam. Oleh karena itu bintang dalam Al-Qur'an disebut at-tariq. Wa ma atraka at-tariq. Karena dia datang di waktu malam, muncul di waktu malam. Kalau dalam bahasa Arab ada orang yang dikasih nama Tariq, karena lahirnya malam hari. Karena malam lahirnya malam hari, maka anaknya dikasih nama Tariq. Datangnya malam hari, lahirnya malam hari. Tapi toknya yang panjangnya, kalau Tariq artinya lain lagi, jalan. Tapi ini Tariq yang datang di malam hari. Fala yatruk ahlahu, maka janganlah dia datangi istrinya lailan di malam hari. Ini penegasan. Sebenarnya yatruk sendiri sudah malam hari. Di sini kemudian ada lailan sebagai penegasan. Maka yang dimaksudkan adalah jangan setelah pulang safar dan sampai rumah itu malam hari, jangan langsung pulang. Yang istri ini kaget, gak tahu kalau mau pulang saat ini. Namun hendaknya boleh pulang malam hari dalam keadaan telah memberitahu. Kalau sudah memberitahu lewat SMS atau yang lain, nanti saya akan sampai rumah kira-kira jam sekian, jangan lupa bukakan pintu, jangan tidur dulu dan sebagainya, maka tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pulang malam hari dan istri tidak tahu kalau pulang malam hari. Kenapa demikian? Di dalam rangka untuk berbaik sangka. Dalam rangka berbaik sangka dan tidak mencari-cari kekurangan. Maka kalau di masa silam, kalau masa Nabi, kalau sampai Madinah malam hari, para suami tidur di masjid. Para suami ini tidur di masjid. Nggak langsung pulang, nanti setelah kemudian sholat subuh, kemudian ini baru waktu duha, gitu, baru pulang. Wa amat tahafud wal ihtiyat, ataupun sikap menjaga dan hati-hati, maka dalilnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Uqbah ibn Amir radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakum batukhula alan nisa'i. Hindarilah masuk menemui perempuan. Janganlah kalian, namun yang dimaksud tentunya adalah manakala kondisinya kondisi khalwah. Kondisinya kondisi cuma berdua. Kalau redaksi hadisnya, kalau kita lihat sepotong di sini, maka tidak menunjukkan itu. Yakum batukhula ala nisa'i. Janganlah kalian menemui perempuan. Menemui perempuan dalam keadaan yang terlarang adalah di situ, ketika kondisinya adalah kondisi khulwa atau kondisi tidak ada suaminya. Faqala rajul minal ansar, maka ada salah seorang ansar mengatakan, wa Rasulullah afara'aital hamwa, apa pendapatmu tentang al-hamwa? Hamwa itu adalah kerabat suami. Gimana kalau kerabat suami kemudian ketemu seorang perempuan dalam keadaan berdua? Tentu yang dimaksud adalah kerabat suami yang bukan mahram untuk istri. Karena al-hamwa pada dasarnya termasuk padanya bapak mertua. Pada dasarnya al-hamwa itu mencakup bapak mertua, kemudian adik suami, kakaknya suami, sepupunya suami, dan seterusnya. Tentu yang dimaksudkan adalah kerabat suami yang bukan mahram untuk si istri. Semisal bapak mertua. Maka Nabi katakan al-hamwa al-maut. Kerabat suami itu menakutkan bagaikan kematian. Maka sebagaimana kalian lari menjauhi kematian, maka larilah menjauhi, hati-hatilah dari kerabat suami. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin ilama'a dhi mahramin. Maka tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali diiringi, ditemani mahram dari si perempuan. Dan yang dimaksud mahram di sini tentu adalah laki-laki yang sudah balir. Kalau anak kecil, anak TK, maka tidak teranggap. Tinggal dikasih permen, dia sudah pergi. Kemudian berakal dan tidak gila. Karena yang jadi maksud dengan mahram di sini bukan semata-mata mahram. Kalau kita lihat redaksinya, maka boleh jadi kita simpulkan ya sekedar mahram. Namun kalau kita timbang maknanya, suasana yang ada dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan mahram di sini adalah laki-laki atau kerabat si perempuan yang menyebabkan tamu ini sungkan dan tidak berani macam-macam. Itu suasananya demikian. Meskipun kalau redaksinya ya sekedar mahram, ini anak kecil juga mahram, gila kan juga mahram dia. Namun kalau kita timbang makna dan suasana hadis, maka yang dimaksud itu bukan hanya sekedar semata-mata wujudul mahram, adanya mahram, namun mahram yang si orang yang menemui ini dan sungkan, hormat, dan tidak berani macam-macam dengan perempuan yang dia temui. Ya, oleh karena itu maka berarti mahram tersebut adalah orang berakal, bukan gila, dewasa, dan bukan anak kecil. Dan dia adalah mahram dalam artian laki-laki yang haram untuk dinikahi oleh si perempuan atau menikah dengan si perempuan. Ya, kemudian wayatade hadadzanu al-hasan, dan jelaslah wayatade, dan nampak jelas prasangka yang baik namun diiringi dengan sikap hati-hati dalam kisahul fadilah mukminah, kisah seorang wanita istimewa, wanita yang beriman, Asma binti Umais, yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ana nafaran min bani Hashim, ada sejumlah orang dari bani Hashim datang ke rumahnya Abu Bakar untuk bertemu Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar. Fadakhala Abu Bakar As-Siddiq, lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah. Wahia dan Asma ketika itu adalah tahtahu, adalah istrinya. Maka dalam bahasa hadis, istri itu sering disebut, diistilahkan dengan istilah tahta. Tahtahu, ay tahta Abi Bakrin, di bawah Abu Bakar. Nih, di bawah Abu Bakar, yang dimaksud dengan di bawah Abu Bakar adalah istrinya Abu Bakar. Nih. Dan kenapa kemudian digunakan diksi di bawah sebagaimana diterangkan oleh Sebakar Abu Zaid di Hirasatul Fadilah, bahasanya kalimat atau ungkapan atau diksi tahta ini mengisyaratkan hierarki. Mengisyaratkan hierarki rumah tangga. Bahwasanya istri itu posisinya bawahan, posisinya bawahannya suami, suami itu atasannya. Istri itu posisinya dipimpin dan suami itulah yang memimpin. Namun kalimat dan dipimpin itu tentu tidak mesti berkonotasi negatif, ya sekedar biasa saja. Ya, dipimpin itu bukan artinya kemudian identik kemudian dizalimi, dihinakan dan sebagainya. Namun berilah image, dilindungi, diperhatikan dan seterusnya. Yauma idzin, pada hari itu adalah istrinya Abu Bakar. Faro'ahum, maka tentu Abu Bakar melihat mereka-mereka ini dan Abu Bakar tidak suka. Fadzakar, maka kemudian Abu Bakar menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sambil cerita Abu Bakar pun berkomentar, lam ara illa khairan. Nah, aku tidaklah lihat kecuali yang baik-baik saja. Artinya dia husnudzon. Istrinya ditemui oleh banyak orang, dia berbaik sangka. Lam ara illa khairan. Ini bentuk husnudzonnya. Bentuk ihtiyatnya kariha dzalika. Abu Bakar tidak suka. Ini satu hal yang tidak nyaman bagi beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad bara'aha min dzalik. Rasulullah pun mengatakan sunnya Allah pun telah membersihkan istrimu dari hal tersebut, dari hal-hal yang negatif-negatif. Nah, artinya Nabi pun menegaskan benarnya apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, tidak aku lihat kecuali kondisinya baik-baik saja. Namun Abu Bakar tidak suka dan lapor kepada Nabi. Dengan maksud Nabi supaya minta supaya Nabi memberikan arahan bagaimanakah sikap yang tepat dalam hal ini. Maka kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, kemudian mengumumkan aturan. Aturannya, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadha, setelah hari ini tidak boleh ada seorang laki-laki, seorang laki-laki yang menemui ala muhibatin wanita yang suaminya tidak ada di rumah. Ila wa ma'hu rajulun au itsnani. Kecuali jika laki-laki yang mau bertamu ini ditemani satu laki-laki yang lain atau dua laki-laki yang lain, artinya tidak khulwah. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini bahasanya, jika seorang istri itu sendirian di rumah, maka kemudian datamu satu laki-laki, tidak boleh masuk. Tapi kalau dia bersama yang lain, ada yang lain sehingga tidak terjadi khulwah, dan maka ditemui oleh si perempuan, maka tidak mengapa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan, menegasikan keburukan dari Asma radhiyallahu anha. Wa ma adzalika, meskipun demikian beliau tetapkan untuk umatnya satu aturan yang melindungi umatnya. Wala yada, dan tidaklah dia, beliau Nabi, biarkan setan memiliki majalah ruang untuk menimbulkan was-was. Karena yang namanya as-suku, keraguan-raguan dan was-was itu adalah tudamirul usara. Itulah yang menghancurkan banyak rumah tangga. Dan itulah yang merobohkan banyak rumah. Dan itulah yang menghancurkan banyak awail, jama' dari a'ilah, banyak keluarga. Ya, maka disini ada nasihat yang penting dari penulis untuk para suami. Bahasanya curiga dan mengedepankan curiga terhadap perbuatan istrinya, apa yang dilakukan oleh istrinya, ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Banyak rumah tangga yang bubar, banyak istri yang tidak nyaman hidup dengan seorang laki-laki, itu karena laki-lakinya ini apa-apa curiga dan curiga. Falayakunu rajulu, maka hendaknya seorang suami itu tidaklah menjadi seorang yang da'imah syakki, selalu ragu-ragu, selalu curiga dengan istrinya. Namun fi nafsil waqti, di waktu yang sama, janganlah dia biarkan untuk istrinya al-habla al-gharib tadkhulu man sya'at wa takhuju man sya'at wa yakhlu biha man sya'a man yasha'u. Namun janganlah dia biarkan al-habla al-gharib, tali pada maksudnya dia biarkan lepas sehingga tadkhulu man sya'at, masuklah atau tudkhilu man sya'at, istrinya ini bisa memasukkan siapapun yang dia inginkan, wa tukhiju man sya'at, bahkan dan mengusir siapa yang dia kehendaki, wa yakhlu biha man yasha'u, dan bisa bersepi-sepi dan berduaan dengannya siapa saja yang mau. Hendaknya bersikap proporsional, tidak kemudian mengedepankan curiga, namun bukan berarti longgar selonggar-longgarnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, maka ada catatan kaki di halaman 71. Catat kaki yang cukup penting berkenaan dengan Asma binti Umais. Di catatan kaki dikatakan Asma binti Umais ini dinikahi oleh Abu Bakar setelah terbunuhnya suami pertama Asma binti Umais, yaitu Ja'far bin Abu Talib. Dan perlu diketahui bahasanya Asma ini kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wa min al-lataif al-muta'alliqah, dan di antara kisah menarik berkaitan dengan Asma binti Umais radhiyallahu anha adalah riwayat yang diatkan oleh Ibnu Sa'ad di Tabaqat bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih dari Amir Asy-Sya'bi, dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dari Asy-Sya'bi di kitabnya Al-Isabah. Dan Ibnu Hajar menisbatkan riwayat ini sebagai riwayat yang diatkan oleh Ibnu Sakan. Dan redaksi yang dikutip berikut ini adalah redaksi yang ada di Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad dari jalur Zakaria Ibn Abi Zaidah. Dia mengatakan, aku mendengar Amir bercerita, tazawwaja Ali Ibn Abi Talib bin Asma binti Umais. Maka Ali bin Abi Thalib itu menikahi Asma binti Umais. Fatafakhara ibnaha. Maka setelah Ali itu menikahi Asma binti Umais, maka ada kejadian di mana dua anaknya Asma ini saling membanggakan diri. Asma punya anak namanya Muhammad bin Ja'far dari suaminya yang pertama. Di satu sisi juga dia punya anak namanya Muhammad ibn Abi Bakar dari suami yang kedua. Maka masing-masing dari keduanya mengatakan, ana akramu minka wa abi khairun min abika. Nah, masing-masing dari dua anak ini mengatakan, aku lebih baik daripadamu karena bapakku lebih bagus daripada bapakmu. Karena bapakku lebih mulia daripada bapakmu. Dan keributan dari dua anak ini nampaknya terjadi di hadapan Ali bin Abi Thalib, dan di situ ada ibunya Asma. Faqala laha Aliyun, maka kemudian Ali berkata kepada Asma, iqdi bainahuma ya Asma, wa Asma, tolong kasih putusan. Tolong kasih putusan di antara keributan di antara dua anakmu ini. Maka Asma kemudian mengatakan, ma ra'aitu syaban minal Arab khairun min Ja'far. Aku belum pernah menjumpai satu pemuda Arab yang lebih baik daripada Ja'far. Wala ra'aitu kahlan khairun min Abi Bakrin. Dan aku juga tidaklah menjumpai orang yang sudah separuh baya yang lebih baik daripada Abu Bakar. Artinya masing-masing punya kelebihan, namun dari satu sudut. Dari tidak bisa kemudian melakukan komparasi antara keduanya. karena masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh keduanya. Karena kemudian ada Kahlan dan ada Syaban, maka Ali kemudian protes, "Mataroktilana syai'an, wahai Asma, kalau itu pemuda dan itu sudah separuh baya alias sudah agak tua, ini yang terbaik itu, yang ini yang juga yang terbaik, engkau tidak tinggalkan untuk suamimu yang sekarang ini satu pun." Kemudian walau kulti ghairal ladzi kulti, ya seandainya engkau mengatakan, seandainya engkau katakan selain apa yang tadi kau katakan, namun lamakat tuki, sungguh aku tidak suka denganmu. Artinya, wallahu a'lam, Ali mungkin objektif, ya Abu Bakar memang lebih baik daripada dia. Gitu. Maka kemudian Asma mengatakan, inna thalathatan, sesungguhnya dari tiga laki-laki dalam hidupku, nah, Ja'far, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali, anta akhassuhum li khiyarin. Wallahu a'lam, ini makna yang tepat. Namun kalau sebagaimana saya baca akhassuhum, maka maknanya yang paling rendah. Namun yang paling rendah li khiyarin, untuk yang terbaik. Ini tentu ala kulihal, yang jelas kalimat ini tentu kalimat untuk menghibur Ali, nah, mengimbangi tadi pujian untuk Mbak Ja'far dan pujian untuk Abu Bakar. Kultu, kemudian penulis mengatakan, dan Syafi'i ini meskipun tidaklah menghadiri kisah ini, namun mahmulun, kita maknai bahasanya Syabi mendapatkan kisah ini boleh jadi dari Asma atau dari salah satu anaknya, sehingga riwayatnya bersambung. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah poin bahasan selanjutnya, al-kadzibul mubahu baina zaujain. Ini bohong yang diperbolehkan di antara suami dan istri. Wayam bari, dan sepatutnya ayat talataf az-zauj mawazaujati, hendaknya suami itu bersikap yang lembut, bersikap yang baik dengan istrinya, dan berbicara dengan istrinya dengan perkataan yang baik, yang itu menyamankan si istri, menenangkannya, wihadik, dan menenangkan hatinya. Dan perkataan yang dia pilih adalah perkataan yang jadi sebab masuknya rasa cinta suami ke dalam hati istrinya. Wayal ukhra, dan si istri pun tidaknya seperti itu. Sepatutnya dia untuk berbicara dengan suaminya dengan perkataan yang baik, yang menyamankan dan menenangkan hatinya, dan menenangkan hatinya. Wayurih fu'adau, dan menyamankan hatinya. Dan adalah perkataan yang dia pilih adalah menjadi sebab datangnya rasa cinta istri kepada ke dalam hati suami. Wa ini tarahu, namun jika kondisi memaksa si istri atau memaksa suami untuk berbohong di sebagian keadaan, contohnya ka'ayu baliro laha fi wasfi mahabbatihi laha, semacam kemudian menggunakan kalimat-kalimat hiperbol kepada suami, kepada istri untuk mendeskripsikan cintanya kepada istri. ya, mengatakan tidak ada wanita yang lebih aku cintai pada dirimu. Padahal ada ibuku. Namun ngomongnya hiperbol. Engkau adalah wanita yang paling ku cintai. Ya. Padahal ya ibuku lebih tak ku cintai daripada dirimu. Autobalik atau menggunakan demikian juga sebaliknya, si istri tubalik mubalaghah hiperbol dalam mendeskripsikan cintanya kepada suaminya. Atau kemudian seorang suami yubalik kemudian menggunakan kalimat hiperbol mendeskripsikan kecantikan istrinya. Atau sebaliknya, istri hiperbol menggunakan bahasa-bahasa hiperbol untuk mendeskripsikan kejantanan suaminya, kelebihan suaminya atau semacam itu. Ya, maka ini bohong dalam semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Nih, terutama kalau kemudian salah satu pihak lagi ngambek, nah, istri lagi ngambek, dipuji-puji. Nah, kemudian malah dimarahi, ngambek dimarahi tambah ngambek. Namun ngambek itu dirayu. Dirayu itu ya perlu kadang-kadang rayuan gombal. Dan rayuan gombal di sini diperbolehkan. Sebagaimana di catatan kaki dikatakan wa amal kadzibul lati fi tadyi'u huquq, adapun bohong yang berdampak menelantarkan hak atau kemudian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka itu tentu haram. Ini berbohong dengan tujuan supaya tidak menunaikan hak istri. Maka seperti bohongnya orang yang poligami diam-diam. Nah, ini maka ini tidak boleh. Bohong yang diperbolehkan adalah bohong untuk ya mengatasi hubungan yang kemudian hubungan yang agak kurang nyaman, ada satu pihak ngambek dan semacam itu, kemudian dirayu-rayu. Maka bohong semacam ini yang diperbolehkan, rayuan gombal lah ya, semacam ini yang diperbolehkan. Maka fakaturhisa, maka ada keringanan untuk al-kadzib bohong dalam rangka untuk al-islah mewujudkan perbaikan, demikian juga atau mendamaikan dua orang yang bersengketa, sebagaimana ada keringanan bohong di antara suami istri. Dalilnya dan Sahih Muslim dari Ummul Kulthum binti Uqbah ibn Mu'ayt bin, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas," bukanlah pembohong orang yang mendamaikan dua orang yang bermusuhan. "Wa yaqulu khairan wa yanmi khairan," dia mengatakan kebaikan dan ya, melakukan menumbuhkan kebaikan, mewujudkan kebaikan. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dan Ahmad dengan sanad yang yasihu li syawahidihi, artinya berarti sahih li ghairihi, dari Asma binti Yazid, Asma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bohong kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah yu'ati surajul, seorang suami yang ngobrol dengan istrinya untuk menyenangkan istrinya, untuk membuat ridha istrinya. Artinya berarti apa? Ngambek. Ya, istrinya itu ngambek, kemudian dibuat bagaimana supaya menjadi ridha dan ngambeknya hilang. Nah, maka kemudian ada kalimat-kalimat hiperbol yang berlebihan, yang tentu karena berlebihan itu tidak pas dengan kenyataan sesungguhnya. Demikian juga bohong dalam perang, demikian juga bohong untuk mendamaikan dua orang atau dua pihak yang bersengketa. Kata An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, wa amma kadzibu li zaujatihi, adapun bohong terhadap istri dan bohongnya istri kepada suami, maka yang dimaksudkan adalah menampakkan cinta. Maka tadi disampaikan di depan, yaitu kalimat yang menunjukkan kalau dia punya cinta yang besar. namun dengan kalimat yang itu hiperbol. Atau kemudian kata An-Nawawi, atau janji namun yang tidak bersifat mengikat. Dan karena lagi ngambek, karena ingin permintaan apa, nah, maka kemudian membuat janji namun janji yang tidak bersifat mengikat. Ingin apa belum keturutan, ya udah nanti kemudian kita beli apa yang lebih bagus dari yang diinginkan, nanti kita belikan yang lebih bagus, tapi kapan-kapan ya. Kapan-kapan kan gak bersifat mengikat ya. Kapan-kapan. Namanya saja kapan-kapan. Mimma la yalzam, yang bersifat tidak mengikat. Ini bahasa-bahasa yang menunjukkan kalau dia tidak bersifat mengikat. Dan semacam itu. Adapun mukhoda'a fi man'i ma'alaih. Adapun kemudian kalimat bohong yang itu statusnya adalah tipuan, fi man'i ma'alaih, untuk tidak menunaikan kewajiban suami. Kalau suami bohong karena dia tidak mau menunaikan kewajibannya, nafkahnya itu kurang misalnya, kemudian dia bilang kalau bulan ini duitnya dapatnya sedikit, padahal ternyata habis untuk keperluan suami yang tidak mendesak. Namun dia minta supaya istrinya rela. Atau alaiha, atau bohongnya seorang istri, yang itu karena untuk supaya dia tidak menunaikan kewajibannya, atau mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya, baik hak suami atau hak istri, fahuwa haram, maka bohong ini adalah bohong yang haram dengan sepakat kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ibn Hazm al-Zahir di kitabnya Al-Muhalla mengatakan, tidaklah mengapa bohongnya salah satu dari suami istri kepada yang lain, namun fima yastajlibu bihil mawaddah, adalah kalimat-kalimat yang menimbulkan, mendatangkan rasa cinta. Kalimat-kalimat yang diharapkan istri itu tambah cinta dengan suami, atau suami tambah cinta dengan istri. Kemudian beliau sebutkan hadis di atas. Namun perlu diketahui bahasanya, kalau uraian yang tadi kita baca, perkataan Ibnu Hazm atau kemudian perkataan Nawawi, wallahu a'lam, maka itu menunjukkan bohong yang memang asli bohong. Sehingga ini pengecualian untuk hukum bohong. Namun ada sudut pandang yang lain, wa minal ulama, namun ada ulama yang punya pemahaman memaknai bohong dalam hadis tersebut dengan tauriyah, yaitu menggunakan kalimat bercabang, menggunakan kalimat multi tafsir. Al-Khattabi radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan bohongnya suami kepada istri adalah ayya'idaha, membuat janji. Namun janji yang dimaksudkan sebagaimana kata An-Nawawi adalah janji yang tidak bersifat mengikat. Kalau janji yang bersifat mengikat, yang serius, ya harus dipenuhi. Mungkin tentu bukan bab bohong, namun bab janji. Nanti minggu depan kita jalan-jalan ke sini, itu tegas. Jadi kalau ya nanti kita jalan-jalan, kapan-kapan ya kalau ada duit. Duitnya nggak ada terus, ya nggak. Nanti kalau ada duit untuk jalan-jalan, duitnya habis untuk kemudian untuk bensin, untuk ini, jadinya enggak ada duit untuk jalan-jalan, berarti lain. Ayya'idah, yaitu membuat janji dengan istri, atau kemudian yunmiha, memberikan, menimbulkan angan-angan kepada istri, menimbulkan harapan, namun harapan yang tidak bersifat mengikat dan bukan satu hal yang kalimat yang pasti. Maka suami itu perlu kemudian pintar berbahasa, harus menjadi cerdas dalam berbahasa, sehingga nanti kemudian ditagih, lo kan kalimatnya kayak gini kemarin janjinya, nggak kayak gitu kok, kalimat kayak gini, jadi kan nggak dusta. Wayat arlaha minal mahaba, atau juga kalimat yang menampakkan kepada istri cinta yang lebih besar daripada realita sebenarnya dalam dirinya. Wayastadimu bidzalika suhbataha. Yang kalimat-kalimat semacam ini adalah bermaksud untuk melanggengkan hubungan dengan istrinya. Wayuslih bihi khuluqaha, dan dalam rangka untuk memperbaiki akhlak istrinya. Wallahu a'lam. Demikian kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhtawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.